Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Afatul Lisan fi Dha'il Kitab As-Sunnah karya Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin pembahasan berikutnya, yaitu fasal yang ketiga, syahadatuz zur, saksi palsu. Maka di antara dosa yang disebabkan lisan adalah menjadi saksi palsu. Sebelum kemudian dibahas tentang syahadatuz zur, kemudian ada pembahasan tentang ta'rifuz zur, pengertian zur yang tadi kita terjemahkan dengan kepalsuan. Makna dasar dari zur adalah memperindah sesuatu dan menggambarkannya berbeda dengan realitas nyatanya, sehingga orang yang mendengarnya atau melihatnya yukhayyal, punya imajinasi dan khayalan, dia satu hal yang indah yang ini berbeda dengan ma huwa alaih, keadaan senyatanya. Oleh karena itu kemusyrikan itu termasuk azur. Karena kemusyrikan itu dianggap indah oleh pelakunya, sehingga mereka menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran, padahal itu kebatilan. Kemudian di sini dikatakan ya dakhulu fi al-ghina, termasuk ke dalam zur adalah nyanyian. Li'annahu aidan mimma yuhassinuhu tarji'u shaut. Karena dia adalah tarji'u shaut, suara yang tarjik itu pada asalnya itu tarjik di sini bisa artinya diulang-ulang atau tarjik usaut, orang itu kemudian melatih dirinya, mungkin bisa maknanya orang melatih dirinya mengulang-ulang dibaca supaya pas akhirnya dengan hal tersebut yuhassinuhu, sehingga jadilah dia nampak satu hal yang indah, sehingga orang yang mendengarnya yastahillu sama'ahu, sehingga orang yang mendengarnya kemudian menganggap enak dan halal untuk mendengarkannya. Demikian juga dusta itu termasuk dalam azur. Qad yadkhulu fihi, boleh jadi kita masukkan dalam zur, litahsini sahibihi iyahu, karena orang yang berdusta itu memperindah kebohongannya, sehingga dia demikian meyakinkan orang yang mendengarkannya, sehingga orangnya pun kemudian berprasangka kalau itu adalah satu hal yang benar. Maka ini semua termasuk dalam pengertian azur. Maka kemusyrikan, tiga hal yang tadi disampaikan, kemusyrikan, nyanyian, dan dusta, itu termasuk azur. Fa in kana dzalika kadzalik, maka jika demikian keadaannya, maka pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang pengertian azur adalah bahasanya azur adalah segala hal yang batil, segala sesuatu yang tidak benar, baik itu kemusyrikan, nyanyian, bohong atau yang lain. Wa kullu ma lazimahu ismu zur, dan semua yang bisa layak untuk disebut azur. Karena Allah Subhanahu wa taala amma fi wasfihi ibadar rahman. Allah secara general menyebutkan sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman, bahasanya mereka tidak mau menghadiri azur. Oleh karena itu maka tidaklah sepatutnya azur ini dikucutkan kepada sesuatu tertentu illa bihujjah, kecuali dengan dalil. Oleh karena itu ketika menjelaskan bahasanya ibadur rahman itu wala yasaduna zura, tidak menghadiri azur, maka ahli tafsir mengatakan itu perayaan agama orang-orang musyrik, kemusyrikan. Tuzur, dia menjelaskan itu ghina, itu adalah nyanyian. Demikian juga azur dimaknai dengan persaksian palsu. Oleh karena itu kesimpulannya yang dibawakan oleh Sensikiti di atau kemudian disimpulkan di Jami'ul Bayan oleh At-Tabari, maka zur, maka semua kebatilan, semua kebatilan itu zur. Karena semua orang pembela kebatilan tentu mengupayakan agar menampakkan itu satu hal yang indah, dan itu nampak satu hal yang indah pada hatinya, dan dia pun berupaya untuk menampakkan itu sebagai satu hal yang indah pada orang lain. Maka kesimpulannya, inazur kulla batilin, segala macam kebatilan itu bisa disebut dengan sebutan azur. Dan zur dalam syahadat zur, ini berarti maknanya adalah persaksian palsu atau persaksian dusta. Maka zur di dalam ungkapan syahadat zur itu adalah kadhib. Zur di situ maknanya adalah kadhib, maknanya adalah dusta. Lalu kemudian pembahasan berikutnya adalah at-tarhib, dalil-dalil yang menakut-nakuti untuk terjumus dalam syahadat zur, persaksian palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan persaksian yang adil, persaksian yang apa adanya sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana firman Allah taala di surat An-Nisa ayat yang ke-135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, memberikan persaksian karena Allah, dan bersaksilah apa adanya walau ala anfusikum." Meskipun itu menyudutkan dirimu sendiri. Meskipun persaksian tersebut alal awil walidain, itu memojokkan orang tuamu sendiri. Wal akrabin, ataukah memojokkan kerabatmu sendiri. Dan ini tentu satu hal yang ringan untuk dikatakan dan sulit untuk dipraktekan. Ini, umumnya orang, ya tentu kalau berat untuk membuat statement dan pernyataan yang itu menyudutkan dirinya sendiri, membongkar aibnya, menunjukkan kejelekannya atau orang tuanya atau kerabatnya. Namun inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Maka jika itu adalah orang yang kaya atau orang yang miskin, maka Allah lah yang lebih layak dengan keduanya. Maka janganlah khawatir, janganlah khawatir kalau nanti persaksiannya itu menyudutkan, yang kaya itu kemudian jadi jatuh miskin, atau yang miskin tambah miskin karenanya. Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Dan maksiat itu tidak akan menambah jatah rezeki yang Allah tetapkan. Karena rezeki telah diatur, telah dibagi. Maksiat, pelaku maksiat itu tidaklah akan menambah jatah rezeki yang Allah telah tetapkan untuknya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ya, maka hendaklah kalian bersikap adil. Wa in talwu au tu'ridu, maka jika kalian talu, memelintir kata-kata, memelintir kata-kata, mau tegas belak-belakan bohong, tidak bisa. Maka kemudian yang dilakukan adalah talwu, memelintir kata-kata, memelintir kata-kata sehingga bisa menyelamatkan diri. Auto ridho atau kalian berpaling, tidak mau komentar, tidak mau memberikan persaksian. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikian juga firman Allah taala di surat Al-Maidah, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina lillah, orang yang berdiri karena Allah, syuhada bil qisti, memberikan persaksian dengan adil, yaitu bersaksi sebagaimana apa adanya." Wala yajrimanakum syana'anu qaumin, janganlah kebencianmu kepada pihak tertentu menyebabkan kalian melakukan jarimah. yajrimannakum, menyebabkan kalian berbuat jahat ala-ala ta'dilu, sehingga kalian tidak berbuat adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, hendaklah kalian bersikap adil, karena adil itulah yang lebih dekat pada taqwa. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kalian kepada Allah, sehingga Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu maka adil itu satu hal yang wajib, meskipun kepada musuh. Dan kezaliman itu adalah satu hal yang haram, meskipun kepada musuh. Oleh karena itu seorang muslim haram memfitnah, membuat berita bohong, meskipun itu berita bohong tentang orang kafir. Orang kafir sekalipun, orang sesat sekalipun, kita tidak boleh mengatakan mereka mengatakan demikian-demikian padahal tidak. Mereka melakukan hal ini dan ini padahal tidak. Karena berita bohong dalam hal ini, pernyataan bohong dalam hal ini, berarti ini adalah kebencian kita dengan pihak tertentu, menyebabkan kita tidak berlaku adil dalam berkomentar tentang mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan persaksian, menegakkan persaksian, memberikan persaksian sebagaimana mestinya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadur rahman di surat Al-Furqan ayat yang ke-72, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Jika menyaksikan zur saja tidak boleh, apalagi menjadi pemainnya, menjadi pelakunya. Ya, perlu diketahui bahasanya la yashhaduna zura dalam ayat ini punya dua pengertian atau dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang disampaikan oleh sebagian tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan la yashhaduna zur itu adalah memberikan persaksian palsu. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Penjelasan yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan la yashhaduna zur itu tidak menghadiri. Yashhadun di sini maknanya yahdurun. Menghadiri azur, kepalsuan. Dari maka ya, berarti bisa kita katakan diperselisihkan tentang makna yashhadu. Apakah yashhadu di sini maknanya bersaksi, ataukah yashadu di sini maknanya yahduru? Ada dua pendapat ahli tafsir dalam masalah ini. Dan pendapat yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim li Mukhalafatil Ashabil Jahim, bahasanya yang dimaksud dengan yashadu di sini adalah yahduru, bukan yashadu dalam artian bersaksi. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud dengan adalah memberikan persaksian palsu, kata beliau, maka yashhaduna harusnya pakai huruf jar ba. La yashhaduna bizzuri. Nah, itu baru memberikan persaksian palsu. Memberikan persaksian palsu. Namun kalau tanpa huruf jar ba, maka makna yang tepat adalah yahdur. Maknanya adalah hadir, berada di situ. Ya, la yashhaduna ay la yahduruna, tidak menghadiri satu kegiatan, menonton, menghadiri, menyaksikan, jadi penonton, jadi supporter, ya, atau tidak jadi supporter, karena penonton ada yang jadi supporter dan ada yang tidak jadi supporter. Satu acara yang itu adalah zur, kebatilan. Sebagaimana makna yang tadi disimpulkan oleh At-Tabari. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, beliau katakan bedakan antara yashhaduna zura dan yashhaduna bizur. Maka Abdul Abbas bin Taimiyah mengatakan yang tepat makna dari ayat ini adalah tidak menghadiri. Tidak menghadiri azur, kepalsuan, kebatilan. Baik itu acara kemusyrikan, kemudian persaksian palsu atau yang lain. Ini ada orang memberikan persaksian palsu, dia duduk hadir menontonnya dan diam saja, maka ini yashhaduna zur. Dan jika kita mengambil pendapat yang kedua, maka sudah mencakup pendapat yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat ini. Ini beliau katakan, jika persaksian palsu dia tidak tonton, maka lebih-lebih lagi dia tidak mungkin jadi pelakunya. Jika jika nyanyian dan musik tidak dia tonton, maka tidak mungkin, maka lebih-lebih lagi jadi penyanyinya. Jika itu acara kemusyrikan dia tidak mau tonton, dia tidak mau menonton acara kemusyrikan, pemberian sesajen untuk jin ini dan itu, nonton saja dia tidak mau. Sifat ibadur rahman, nonton saja tidak mau. Maka mungkinkah kemudian jadi pelakunya? Ya. Maka lebih tidak mungkin lagi. Maka jika kita kuatkan tafsiran yang kedua, bahasanya yashhadu itu maknanya yahduru, maka sudah akan mencakup makna yang pertama dan tafsiran yang pertama. Pakai mimbabil aula. Wa idza maru bil lagwi, dan jika mereka melewati dan menjumpai hal-hal yang sia-sia, tidak kemudian mengandung dosa ataupun pahala, maru kirama, maka mereka melewati dengan lewatnya orang yang mulia, maka mereka tinggalkan, mereka jauhi. Mereka merasa mulia, saya terlalu mulia untuk hadir di tempat semacam ini. Saya terlalu mulia untuk, bukan kelas saya untuk berbuat semacam perbuatan orang-orang ini. Ini perilaku rendahan, perilaku yang nista. Saya tidak ingin hadir di tempat semacam ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-283, wala taktumu syahada, janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian, fa inna athimun qalbuhu, maka hatinya adalah hati yang berlumur dengan dosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian lakukan. Dan Allah katakan, waman allamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Di surat Al-Baqarah juga Allah katakan, siapakah orang yang lebih zalim dalam masalah menutup-nutupi dibandingkan orang yang menutupi persaksian yang dia miliki. Dia tahu sesuatu dan dia tidak mau memberikan persaksian. Wa mallahu birafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa saja yang kalian lakukan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus syahadata lillah, maka berilah persaksian dengan penuh ikhlas, dengan penuh ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi, inilah nasihat yang diberikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kepada siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar bagi kesulitannya. Surat At-Talaq ayat yang kedua. Dan Allah Subhanahu berfirman, dzalika wa may yu'adzim hurmatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, dan barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah, dan di antaranya adalah persaksian, fa huwa khairun lahu, maka itulah yang terbaik untuknya di sisi Rabb-nya. Wa uhillat lakum, dan dihalalkan bagi kalian, al-an'am, berbagai macam binatang ternak kecuali yang yutla alaikum, dibacakan kepada kalian. Kalau itu satu hal yang haram, maka ayat ini dalil hukum asal makanan adalah halal, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian, bahasanya ini hukumnya haram. Fajtanibu rijza minal awthan, maka jauhilah berhala-berhala dan semua berhala itu adalah rijis, kotor. Dan kotornya berhala adalah kotor abstrak. Karena boleh jadi berhala tersebut bersih sekali ya, karena dirawat dengan baik oleh para penyembahnya ya. Maka air rijis dalam ayat ini adalah kotor abstrak, kotor maknawi. Wajtanibu qaulazzur, dan ini mahalu syahidnya. Dan jauhilah qaulazzur, ucapan palsu, ucapan yang tidak sesuai dengan senyatanya, baik itu kemusyrikan, mengatakan Allah punya anak padahal Allah tidak punya anak, atau itu kebohongan. Maka ini semua termasuk di dalam qaulazzur. Kemudian berkenaan dengan masalah kemudian persaksian palsu, tentu persaksian palsu itu termasuk dalam surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Apa makna kalimat ini? Kalimat ini janganlah, sebagaimana penjelasan ahli tafsir, janganlah kalian katakan aku melihat fulan demikian padahal engkau tidak lihat. Jangan engkau katakan bahasanya saya dengar fulan mengatakan begini dan begitu padahal engkau tidak dengar. Ya kalau tidak tahu jangan komentar, enggak lihat jangan bilang lihat. Fulan mengatakan demikian padahal tidak punya data. Fulan berbuat demikian padahal tidak punya bukti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, demikian juga keyakinan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan persaksian palsu jika itu adalah, dan perkataan yang palsu apalagi jika itu berkenaan dengan masalah agama, tentu termasuk dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, kul innama harama rabbiyal fawahish, katakanlah wahai Muhammad, sunya Rabbku mengharamkan hal-hal berikut ini. Dan kata Ibnul Qayyim, hal yang Allah sampaikan dalam ayat ini itu haram dalam semua syariat para nabi dan rasul. Al-fawahisha, perbuatan yang keji, zina dan berbagai macam dosa besar lainnya. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang dilakukan terang-terangan ataupun dilakukan sembunyi-sembunyi. Wal ithma, dan dosa secara umum. Wal baghya bighayril haq, dan kezaliman tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan semua kezaliman itu tidak punya alasan yang bisa dibenarkan. Kalau dia punya alasan yang bisa dibenarkan, maka tidak disebut kezaliman. Wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kalian sekutukan Allah dengan sesuatu yaitu makhluk padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil. Sultan di sini maknanya hujah, dalil bahasanya itu adalah sekutu bagi Allah. Dan semua kemusyrikan itu tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya, karena yang ada adalah dalil yang menunjukkan batil dan sesatnya. Dan ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu, karena hujah, argumen disebut sultan, disebut kekuasaan. Sultan makna dasarnya adalah kekuasaan, yang dimaksudkan adalah argumen. Maka ini menunjukkan mulianya ilmu dalam Islam. Bahasanya ilmu itu satu hal yang mulia, oleh karena itu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan kekuasaan. Karena siapa yang punya ilmu, maka dia akan menguasai hati orang lain. Dia akan patahkan argumennya dan dia bawakan argumen yang meyakinkan. Dia pun, jika dia adalah orang yang objektif, maka dia akan bertekuk lutut. Dia pun akan kalah dan mengakui kalau dia salah, dan akan maka kemudian tentu orang yang punya argumen yang kuat ini berkuasa atas orang yang tidak punya dalil, menunjukkan mulianya ilmu. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan kalian untuk berkata-kata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka cukup ketika kita tidak tahu apakah ini ajaran Islam ataukah tidak, kita dilarang untuk komentar. Bagaimanakah lagi jika kita tahu ini bukan ajaran Islam, kemudian kita katakan ini ajaran Islam, tentu lebih jelek lagi. Karena tidak tahu saja dilarang untuk mengatakan ini ajaran Islam. Kalau kita tidak punya ilmu, kalau ini adalah ajaran Islam. Abdurrahman Ibn al-Jawzi atau Ibn al-Jawzi rahimallahu ta'ala mengatakan berkenaan dengan makna ayat ini, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Ayat ini, potongan ayat ini bersifat umum, mengharamkan semua perkataan dalam bab agama min ghairi yakinin, tanpa kita yakin inilah agama, inilah Islam. Maka jika persaksian tersebut adalah persaksian kemudian berkaitan dengan masalah agama, tentu ayat ini masuk. Karena ayat ini bicara tentang alallahi, ini tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis-hadis tentang masalah persaksian palsu dan bahayanya persaksian palsu, kita katakan di pengadilan ini adalah haknya fulan padahal itu bukan haknya fulan. Kita katakan bahasanya fulan inilah yang benar padahal kita tahu itu salah. Dan meskipun di pengadilan tersebut orangnya tidak berstatus sebagai saksi, ketika dia memberikan pernyataan bahasanya ini adalah orang yang berada di pihak yang benar, maka dia telah memberikan persaksian. Oleh karena itu, maka ini bahayanya menjadi advokat yang maju tak gentar membela yang bayar dan bukan membela yang benar. Maka semua ayat-ayat di atas masuk kepada mereka, berkaitan dengan mereka, karena dia memberikan persaksian di depan hakim. Berbicara di depan hakim itu memberikan persaksian, baik dia namanya advokat atau dia namanya saksi atau yang lain. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi katakan 3 kali, para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-isyraku billah," menyekutukan Allah, "wa uququl walidain," dan durhaka kepada 2 orang tua. Wa jalasa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tegak, wa kana mutakian, dan awalnya Nabi duduk sambil bersandar. Ketika Nabi mengucapkan 2 hal di atas, bahaya kemusyrikan dan durhaka pada orang tua, Nabi duduk santai, layah-layah atau semacam itu. Ketika Nabi mau menyampaikan dosa besar yang ketiga, beliau tata duduknya. Faqal, lalu beliau kemudian katakan, wa qauluzur, dan perkataan palsu dan persaksian palsu. Kemudian beliau terus menerus mengucapkan, mengulang-ulang kalimat ini, wa qauluzur, wa qauluzur, wa qauluzur, beliau ulang-ulang. Sampai-sampai kami mengatakannya itu di dalam hati, laitahu sakata, seandainya Nabi diam saja sudah cukup. Karena para sahabat kasihan, Nabi capek. Nabi nampak capek karena berulang-balik mengatakan wa qaulazur, wa qaulazur, wa qaulazur, Nabi ulang-ulang, boleh jadi 50 kali atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Sehingga tentu kemudian capek orang yang mengulang-ulang tersebut, sahabat sampai mengatakan, namun mereka tidak berani mengutarakannya, aduh ini kasihan, sudahlah cukup, ya, seandainya Nabi diam. Maka ini menunjukkan, maka perlakuan istimewa yang Nabi berikan untuk persaksian palsu dengan memperbaiki posisi duduk, kemudian mengulang-ulang dalam jumlah yang lebih dari 3 kali, berpuluh-puluh kali, menunjukkan gawatnya dosa persaksian palsu, dan dia adalah kezaliman. Dan kezaliman dalam persaksian palsu itu pada 3 pihak, zalim pada dirinya sendiri, pada si saksi, si advokat, kemudian demikian juga kezaliman kepada yang diuntungkan dengan persaksiannya, kemudian kezaliman kepada yang dirugikan dengan persaksiannya, semuanya dizalimi. Adapun untuk dirinya sendiri, untuk si saksi palsu atau si advokat yang kemudian membela orang yang membayar padahal dia tahu kalau itu tidak berada di jalan yang benar, maka dia telah zalim dengan dirinya sendiri karena dia timpakan dosa besar pada dirinya, yang dengan itu dia sodorkan dirinya untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan dia sodorkan dirinya untuk Allah campakkan dalam neraka, maka dia zalim dengan dirinya sendiri. Kemudian dia zalim kepada orang yang dirugikan dengan persaksiannya dan pembelaannya. Ya, tentu dirugikan karena sesuatu yang menjadi haknya hilang gara-gara ya, pembelaan si advokat dan persaksian palsu si advokat. Kemudian, dan ini juga kezaliman kepada orang yang diuntungkan. Kenapa ini kezaliman pada orang yang diuntungkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang aku putuskan sebagai qadhi, kuputuskan bahasanya ini sesuatu itu menjadi haknya, padahal itu bukan haknya, karena aku menghukumi sebagaimana ya, secara lahiriah, fa inna ma hiya qit'atun minan nar, maka ketahuilah bahasanya sesuatu yang dia ambil itu adalah potongan neraka yang dia bawa untuk dirinya. Maka ketika si advokat ini memberikan pembelaan dan persaksian, kalau ini tidak salah akhirnya menang dan dia tidak salah, maka pada dasarnya si advokat ini telah memberikan potongan neraka kepada orang tersebut. Maka dalam persaksian palsu itu terdapat kezaliman pada dirinya si saksi, meskipun mulut dia kemudian dapat untung besar secara duniawi, dibayar besar, namun itu uang haram. Itu uang haram karena uang yang dia dapatkan karena melakukan dosa besar, melakukan perbuatan yang haram. Ya, tentu karena uang yang didapatkan karena melakukan perbuatan yang haram, zina atau yang lain, demikian juga persaksian palsu adalah harta dan uang yang haram. Ya, maka dia berikan pada dirinya harta yang haram, dia penuhi kebutuhan dirinya dengan harta yang haram, maka ini kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian dari Khuraim ibn Fatik al-Asadi, beliau mengatakan, Nabi SAW satu ketika mengerjakan salat subuh, falaman sorofa, tatkala beliau telah salam dari salat, koma, maka Nabi berdiri, qa'iman, tegak berdiri, ngasih kultum. Ini dalil, bolehnya imam ngasih kultum. Ya. Ya, atau semacam itu, atau sejenis itu. Atau dia mengizinkan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adalat syahadatuz zur bil isyraki billah, persaksian palsu itu selevel dengan kemusyrikan. Thumma tala hadil ayata, kemudian Nabi SAW membaca ayat berikut ini, fajtanibu rijasa minal awthan wajtanibu qawlaz zur, maka jauhlah berhala-berhala yang najis dan kotor tersebut, dan jauhilah persaksian palsu, pakai waw yang menunjukkan kesetaraan. Maka Nabi katakan persaksian palsu itu setara dengan kemusyrikan. Jadi advokat yang membela orang yang bersalah, yang dengannya maka dan dia memberikan persaksian palsu kalau ini adalah orang yang benar padahal tidak, maka dosa yang dia kerjakan selevel dengan kemusyrikan. Hunafa alillah, jadilah orang-orang yang bertauhid mengesakan Allah, ghairal musyrikin bih, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, demikian juga Tirmidzi. Demikian juga Ibnu Majah, namun Al-Albani mengatakan untuk hadis ini Al-Albani mengatakan dhaif. Al-Albani mengatakan dhaif. Namun At-Tirmidzi mengatakan hadza 'indi ashah. Hadis ini menurutku lebih baik. Namun lebih baik dari yang mana? Dan tentu lebih baik itu tidak mesti maknanya baik. Sama-sama jelek. Dua hal itu jika jelek kita katakan ketika kita melakukan komparasi dan perbandingan, ini lebih baik daripada itu. Dan dua-duanya yang jelek. Apa yang dimaksud dengan asah? Apakah di sini ini perlu telaah lebih lanjut? Apa yang dimaksudkan oleh Tirmidzi di sini? Ya, demikian yang kita baca berkenaan dengan terhib